مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه وواله أما بعد. Melanjutkan pelajaran mengenai haid, istihadah dan nifas, di mana kita telah mengetahui perkara-perkara haid. Hasilnya adalah bahwasannya minimal masa haid adalah 24 jam atau 1 hari dan malamnya. Umumnya 6 atau 7 hari. Maksimalnya 15 hari dan malamnya. Suci minimal 15 hari dan malamnya dan tidak ada batasan maksimalnya. Adapun umumnya menyempurnakan 1 bulan jika digabungkan dengan masa haidnya. Dan kita juga telah mengetahui bahwa warna darah pada wanita ada hitam, merah, orange, kuning, dan keruh. Dan semua itu adalah warna-warna darah dan telah kita fahami insyaallah hukum-hukumnya. Sekarang kita akan membahas tentang istihadah pada haid. Permulaan. Jika wanita mengeluarkan darah di waktu sehat, ngerti waktu sehat ya, 4 syarat yang telah disebutkan di awal. Jika wanita mengeluarkan darah di waktu sehat, maka begitu darah keluar, dia dihukumi haid. Dia dihukumi haid begitu darah keluar. Dan wajib atasnya meninggalkan hal-hal yang diharamkan atas wanita yang sedang haid, seperti salat dan lain-lain. Dan ada 11 perkara yang diharamkan atas wanita yang sedang haid. Dia tidak boleh menunggu hingga darah mencapai 1 hari dan malamnya. Tidak boleh menunggu. Keluar darah langsung dihukumi haid. Enggak, entar ah belum sehari ini kan. Enggak. Keluar darah dihukumi haid. Haid apa? Haid mungkin, bukan haid pasti. Haid mungkin. Dia tidak boleh menunggu hingga darah mencapai 1 hari dan malamnya karena perkara dibangun dengan yang nyata. Kenyataannya bahwa dia mengeluarkan darah. Maka wajib atasnya. Dan jika darah tersebut berhenti sebelum 1 hari dan malamnya, ya darah berhenti sebelum 1 hari dan malamnya, pagi jam 10 keluar, jam 4 sore berhenti, maka apa hukumnya? Maka wajib atasnya mengqadha segala kewajiban yang ia tinggalkan dan tidak wajib atasnya mandi hadas besar saat darah berhenti karena darah belum mencapai 1 hari dan malamnya. Yang dia tinggalkan seperti salat zuhur wajib diqadha karena darah sekarang berhenti. Karena sebagaimana kita hukumi dengan keluarnya darah dia dihukumi haid mungkin, begitu darah berhenti pun dia dihukumi suci mungkin. Tapi dia belum wajib mandi hadas, kenapa? Karena darahnya belum 1 hari dan malamnya dan belum dihukumi wanita itu haid. Dan mandi hadas wajib bagi yang memiliki hadas besar. Haid. Sebagaimana dengan keluar darah wanita dihukumi haid, begitu pula jika darah berhenti maka dia dihukumi suci setelah mencapai 1 hari dan malamnya. Kalau sudah mencapai 1 hari dan malamnya maka wajib atasnya mandi. Kalau darah sudah apa 24 jam terus berhenti, wajib mandi. Habis mandi dia wajib sholat. Kalau puasa dia wajib puasa. Ternyata keluar lagi darahnya, berarti masih masa masa haid, dan terus hitungannya seperti di awal. Nah, cara memastikannya, ini darah masih keluar apa enggak? Cara memastikannya bagaimana? Nah, sebenarnya orang yang haid itu, kalau kita laki-laki kan enggak pernah ngerasa ya. Tapi kita bisa ngambil apa? Perumpamaan kayak orang pilek. Orang pilek ngerasa enggak hidungnya basah? Berarti masih pilek nih. Kapan dia apa? Bersih dari pileknya, begitu benar-benar dia merasa kering, alhamdulillah udah baik. Begitu juga wanita yang sedang haid. Jadi ngerasa kayaknya darah masih ada. Ya, tapi kalau udah kering nih alhamdulillah. Tapi dengan itu dia juga mesti memastikan. Benar berhenti apa enggak? Kayak kita ya, benar baik apa enggak? Kita korek. Nah, bagaimana dengan wanita? Caranya adalah dengan memasukkan cotton bud, ya, atau korek kuping yang kapas tuh, ke dalam kemaluannya jika tidak menyulitkannya. Maksudnya kalau dia sudah bukan perawan, tapi kalau perawan jangan, karena bakal apa? Menyakitinya. Dipastikan jika keluar bersih tanpa ada warna darah, maka dipastikan dia suci dan wajib atasnya mandi hadas besar. Tapi kalau keluarnya masih kotor, maka tidak wajib mandi besar, masih ada. Wajib atasnya mandi besar, mandi hadas besar, sholat, puasa, dan diperbolehkan bersetubuh dan lain-lain jika darah kembali dan lain-lain. Jika darah kembali di masa haid, sehari darah suci, setengah hari keluar lagi darah, berarti darahnya masih di masa haid. Maka berarti ibadahnya salah dan tidak sah. Dan wajib atasnya menggodok puasa saja. Dan tidak haram persetubuhannya karena hukum dibangun dengan yang nyata. Jadi kalau dia puasa 2 hari suci, enggak tahu keluar darah lagi. Ya kemarin puasa Ramadannya gimana? Enggak sah. Nanti habis Ramadan wajib digodok. Kalau sholat, enggak perlu digodok. Sama bagi wanita yang haid, bukan bagi kita. Kalau kita wajib menggodok sholat. Yang ditinggalin, wajib digodok. Sama. Nah, sekarang kita masuk ke definisi istihadahnya. Definisi istihadah pada haid adalah darah yang keluar dari wanita melebihi 15 hari dan malamnya. Kalau wanita keluar darah 15 hari lebih, mau lebihnya sejam, 2 jam, 3 jam, itu berarti darah istihadah. Mana yang istihadah? Bukan yang lebihnya doang. Kebanyakan kan perempuan kita ini memikir lebih dari 15 hari berarti itu istihadah, wajib mandi, wajib sholat dan lain-lain. Enggak. Darah keseluruhan disebut istihadah. Darah keseluruhan disebut istihadah. Bukan yang lebih dari 15 hari doang, bukan. Semuanya dihukumi istihadah. Darah istihadah tidak menghalangi kewajiban. Wanita yang lagi istihadah tidak menghalangi kewajibannya melaksanakan larangan-larangan, ya. Dan boleh melaksanakan larangan-larangan bagi wanita yang sedang haid. Jadi orang lagi istihadah wajib sholat, ya, wajib puasa, boleh bersetubuh, paham? Dan yang lain-lainnya. Wanita yang istihadah setiap hendak melaksanakan sholat, maka wajib atasnya melaksanakan ihtiyat, kewaspadaan sebagai berikut untuk mengurangi hadas. Baik. Yang pertama, jadi kalau dia lagi istihadah pengen sholat, gimana caranya? Pertama, dia harus istinja atau cebok, baik dengan batu atau air dan memakai air. Sama cebok dulu. Habis cebok, menyumpal kemaluan dengan kapas atau sejenisnya. Harus disumpal. dan harus masuk sumpalan tersebut secara menyeluruh, enggak boleh keluar dikit ke dalam kemaluan. Jika tidak, maka membuat salatnya tidak sah. Kalau enggak masuk semua, salatnya enggak sah. Kenapa? Karena dia dianggap membawa najis. Ini jika tidak menyakitinya. Apabila menyakitinya, maka tidak diharuskan menyumpal kemaluannya. Begitu pula saat melaksanakan puasa wajib, maka tidak wajib karena memasukkan sesuatu ke dalam kemaluan membatalkan puasa, karena kemaluan termasuk jauf. Nah, misalnya apa? Lagi puasa wajib nih, pengen sholat, lagi istihadhah, sumpel deh, jangan, karena membatalkan puasanya. Dan puasanya wajib. Terkadang puasa lebih dikedepankan daripada sholat. Terkadang sholat lebih dikedepankan daripada puasa dalam hukum. Setelah itu ketiga, memakai pembalut. Yang keempat, berwudu dengan niat istibahatis sholat, diperbolehkannya sholat. Di setiap hendak melaksanakan sholat fardu. Jadi sholat fardu wudunya satu. Satu wudu untuk satu sholat fardu kayak tayamum. Dan niatnya enggak boleh raf'ul hadats, tapi istibahatu fardis sholat. Saya niat berwudu untuk diperbolehkan sholat fardu. Karena hadatsnya enggak keangkat karena darah keluar terus menerus. Yang kelima, berkesinambungan dalam melaksanakan wudu. Mualah. Enggak boleh ditunda, enggak boleh menunda mencuci tangan sampai wajah mengering. Kalau demikian maka wudunya tidak sah. Beda halnya dengan orang yang salim. Yang sehat maka boleh cuci mukanya di Masjid Al-Barakah, ya. Cuci tangannya di Kuitang. Terus basuh kepalanya di Istiqlal, cuci kakinya di Pekojan misalnya, enggak apa-apa. Bagi yang salim. Tapi kalau yang punya penyakit salis, yang punya hadas terus-menerus, maka harus terus-menerus pula wudunya. Yang keenam, berwudu setelah masuk waktu salat. Enggak boleh dia wudu sekarang buat salat zuhur, tapi setelah masuk waktu zuhur baru boleh wudu. Karena ini wudu darurat namanya, ya, wudu darurat. Jangan-jangan nanti pas zuhur udah baik, udah berhenti, maka dia boleh menggunakan melaksanakan salat dan wudu dengan sempurna. Kalau sekarang dia wudu, enggak boleh. Harus setelah masuk waktu. Yang ketujuh, menyegerakan di antara istinja, menyumpal, memakai pembalut, wudu dan salat, harus disegerakan itu semua. Istinja langsung disumpal, terus pakai pembalut, wudu langsung salat. Tidak boleh baginya menunda sholat kecuali untuk maslahat atau kesempurnaan sholat, seperti menutup aurat, ya, habis dari kamar mandi pakai mukena, gelar sejadah, itu nggak apa-apa, paham? Tapi kalau habis wudu, habis dari kamar mandi, duduk dulu, ngopi dulu, paham? Karena dia dalam keadaan penyakit taglilan lil hadas, supaya mengurangi hadas yang keluar. Jadi harus disegerakan, atau menutup, seperti menutup aurat, qomat, menunggu jamaah dan lain-lain diperbolehkan. Paham? Nah, ini baru definisi istihadhah. Jadi jangan mengira bahwa darah lebih dari 15 hari yang istihadhah hari ke-16 dan seterusnya, enggak. Dari awal sampai terakhir. Nanti tinggal apa? Di pembahasan yang akan datang kita akan mengerti bagaimana cara mengetahui mana yang dianggap haid, mana yang dianggap istihadhah. Ya, pertama kita hukumi darah yang 16 hari itu adalah istihadhah. Nanti sebagiannya ada yang haid, sebagiannya ada yang istihadhah. Sesuai aturan para ulama kita, fajazahumullahu khairan jaza. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kefahaman pada agamanya, dan semoga kita dapat mengamalkan apa yang kita dengar dan kita ajarkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur Kiai Abdul Rashid bin Kiai Abdullah Syafi'i dan juga beserta keluarganya, anak-anaknya, mantu-mantunya, cucu-cucunya dijadikan keluarga yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.